Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Kharuddin M. Yang saya hormati Bapak Babinsa Serda Syahrir. Yang saya hormati dari Bapak Babin Kamtibnas Aibtu Nasruddin. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Bentenge. Yang saya hormati Bapak dari lingkungan Seka Kelurahan Bentenge dan Bapak dari lingkungan Rubai Kelurahan Bentenge serta seluruh tokoh masyarakat dan undangan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita berada di suasana yang baik. Hari ini kita berada di hari yang terakhir dan hari-hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, masih berada di hari-hari yang agung dari hari-hari yang sangat diagungkan di dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hari-hari tasyrik ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyamu tashriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari tashriq adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari-hari ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah-khutbah penting di dalam atau di musim haji. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di hari yang mulia ini di suasana yang baik dan di masjid yang baru. Ya, juga kita berada di masjid yang baru ini semoga menjadi rahmat dan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, bisa menjadi lentera yang menerangi umat dan menerangi masyarakat yang berada di sekitarnya serta menjadi kebaikan insyaallah taala untuk kota kita di kota Pinrang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk semuanya, memberikan balasan yang terindah untuk semua tangan yang baik yang telah memberikan bantuan, dukungan serta segala manfaat sehingga tegaklah dari kebaikan-kebaikan yang berada di tempat ini. Dan kita berharap semoga di hari-hari ke depan masjid itu berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab masjid adalah sarana di dalamnya kaum muslimin hidup bersama, melakukan sholat berjamaah. Dan masjid tidak memandang siapapun. Semua siapapun dia, yang penting dia adalah seorang muslim dan muslimah. dari suku manapun dia, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, semuanya dikumpulkan di dalam masjid dan bersaudara sebagai umat Islam. Maka kita harapkan dari masjid ini ketika dimaksimalkan dari fungsinya akan semakin menjaga kebersamaan di tengah masyarakat, menjadi sarana yang dengannya akan tercipta kebaikan-kebaikan di negeri atau di tempat yang masjid-masjid itu berdiri. Karena itu di awal dari kalimat ini saya selalu ingin mengingatkan bahwa masjid sangatlah penting artinya di dalam syariat kita, dan tidak ada yang memakmurkan dari masjid itu kecuali orang-orang yang memiliki dari keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari hal yang paling penting dari masjid-masjid itu bukan hanya sekadar dilakukan dari salat lima waktu atau ibadah-ibadah yang bersifat kebaikan terbatas pada diri sendiri atau pada orang-orang yang menghadiri dari sholat lima waktu itu, tapi diantara fungsi pokok dari masjid itulah lahir generasi-generasi yang membawa kebaikan di tengah manusia, membawa kemanfaatan di tengah masyarakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebarkan dakwah Islam ini kecuali dengan berdirinya masjid dan dari masjid. Karena itu di awal kali beliau tiba di kota Madinah, setelah beberapa hari beliau bermalam atau beristirahat di tempat sebagian keluarganya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sebagian dari sahabat atau meminta kepada sebagian dari sahabat agar supaya tanahnya dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin dibangun masjid. Maka ternyata para sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, kami tidak meminta harga tanah itu kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya mereka menjadikan masjid, menjadikan tanah itu sebagai wakaf. Maka dari situlah berdiri Masjid Quba. Dan itu adalah awal masjid yang dibangun di dalam sejarah umat Islam ini. Dan dari Masjid Quba inilah mulainya kegiatan-kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah itu berdiri Masjid Nabawi. Berdiri Masjid Nabawi. Dari masjid itulah Rasulullah mendirik para sahabatnya. Lahir dari masjid-masjid itu orang-orang yang mengenal Allah, mengenal syariat, mengenal apa arti dari kebahagiaan hidup, dan mengenal bagaimana mendirikan sebuah masyarakat yang baik, yang damai, berbahagia, dan membawa keberkahan dan rahmat untuk manusia. Sebab ini inti dari ajaran Islam ini. Islam itu adalah agama yang membawa rahmat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut Al-Qur'an sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Dan Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian dari Rabb kalian sebuah nasihat, mau'izah. Al-Quran ini disebut nasihat. Wa syifa'ul lima fis sudur. Penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam hati. Petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Maka Al-Quran adalah rahmat. Sebagaimana Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Maka itulah dari ciri agama kita, membawa kebaikan, membawa rahmat. Dan dengan inilah kita dituntunkan. Karena itu dengan keberadaan dari masjid ini, dan insyaallah taala akan berada di sekitarnya dari kegiatan-kegiatan yang baik, akan berdiri di sekitarnya dari pesantren, kemudian sekolahan-sekolahan, kita harapkan akan menjadi hal yang baik untuk kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana misi dari masjid itu, kita menjaga kebaikan, kebersamaan, dan memberikan keberkahan, maka itulah yang harusnya kita maksimalkan. Sebab umat ini, mereka adalah umat yang dikenal dengan keberkahan. Dimanapun dia berada, dia membawa kebaikan untuk manusia. Dimanapun dia berada, dia membawa ketenangan untuk manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dimanapun dia berada, dia menjadi berkah untuk manusia. Membawa kebaikan untuk manusia. Dan itulah ciri seorang muslim dan muslimah yang baik. Iya. Dan di tengah masyarakat kita ini banyak dari problem-problem yang harus kita perbaiki, dan tanggung jawab memperbaikinya itu bukan tanggung jawab satu komponen saja di dalam negeri itu. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penguasa, tapi itu adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang berusaha untuk memberikan dari kebaikan di tengah manusia sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Maka ini beberapa makna yang ingin saya ingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di masjid ini, di masjid yang baru ini, sebagai kebersamaan yang selalu membawa keberkahan, membawa rahmat untuk kita semua, menjadi bekal yang baik untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita di masjid ini, sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang baik dan mulia ini, di suasana hati yang baik pula, di sebuah ketaatan. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kesujudan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bersaudara, selalu bersama di dunia ini dan di akhirat kelak. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini tema pembahasan yang diamanahkan kepada saya terkait dengan pembahasan yang sangat penting, yaitu bagaimana meraih kebahagiaan di dalam kehidupan. Dan ini adalah sebuah tema yang diperlukan oleh siapa saja yang hidup di atas muka bumi ini. Dia hidup ingin bahagia, ingin tenteram, tenang, berada di atas kebaikan. Iya. Dan kita meyakini bahwa agama kita, agama Islam, adalah jalan yang paling lurus, agama yang paling lengkap, menjelaskan segala makna dari kebaikan tersebut. Menjelaskan segala makna yang membawa kebahagiaan untuk seorang hamba di dunia dan di akhirat. Walaupun sebagian manusia kadang memang ada yang memandang kebahagiaan terbatas pada sudut-sudut tertentu. Iya. Dan tidak dipungkiri bahwa sebagian dari kehidupan dunia ada bentuk kebahagiaan. Seorang bahagia punya anak, bahagia punya istri, dia bahagia punya rumah, dia bahagia punya harta, bahagia ada kedudukan, bahagia dia memiliki nama di tengah manusia. Itu adalah bentuk-bentuk dari kebahagiaan. Tapi kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, maka kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, itu adalah kebahagiaan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mencakup makna kebahagiaan yang selama-lamanya, yang kekal abadi, yang dimiliki oleh seorang hamba di dunia. Kalau dia telah bahagia di dunia, maka itulah yang membuatnya berbahagia di akhirat. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena itu kata sebagian as-salaf, sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Siapa yang tidak masuk di dalam surga itu, dia tidak akan masuk di surga di akhirat. Ini dari taman di surga, taman surga di dunia, itulah kebahagiaan seorang hamba di dunia ini. Apabila dia sudah berada di surga dunia ini, maka itulah yang menjadi sebab dia masuk di surga di akhirat. Surga dunia ini itulah surga Islam. Itulah surga dari keimanan dan ilmu syariat. Siapa yang sudah merasakannya, bahagia di dalamnya di dunia, maka itu akan menjadi sebab dia akan bahagia di akhirat. Dan ini adalah kalimat yang sangat indah dari sebagian ulama kita yang terdahulu, menunjukkan pendalaman mereka terhadap makna-makna yang agung di dalam syariat ini. Dasar-dasar kebahagiaan telah dijelaskan di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah secara lengkap. Dan tentunya banyak sekali dari perkara-perkara yang membuat seorang hamba itu berbahagia di dalam kehidupannya. Itulah keistimewaan agama kita. Apa saja yang kita cari, kita ingin bahas apa saja, semuanya ada penjelasan dan tuntunannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang diluputkan. Karena agama ini telah disempurnakan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmat atas kalian serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Maka agama telah sempurna, lengkap segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dia sempurna sebagai nikmat untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat, menjelaskan segala kebaikan sehingga tampak jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi terangkan segala sesuatu, jalan yang benar dijelaskan supaya diikuti jalan yang benar, bahkan dijelaskan jalan yang keliru, jalannya orang-orang yang berdosa, agar supaya kita berhati-hati dan menghindarinya. Jadi dari kesempurnaan hidayah untuk umat Islam, kita tidak diajarkan dari kebaikan saja, iya, tapi kita diajarkan juga, diberitahu apa kejelekan itu supaya kita jangan jatuh di dalamnya, kita tidak terjerumus di dalamnya dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan kesempurnaan hidayah untuk umat Islam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu perkara yang putih, petunjuk yang sangat jelas. Saking jelasnya, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada bedanya. Saking jelasnya tuntunan agama kita ini. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari petunjuk ini kecuali dia binasa. Iya. Kecuali dia binasa. Karena itu dari tuntunan agama kita, cirinya kalau mau belajar agama Islam itu mudah. Agama ini semuanya jelas, tuntunannya lengkap. Tidak ada yang dikatakan orang belajar agama itu ilmunya itu hanya ditahu oleh sebagian orang, yang lainnya tidak boleh tahu. Iya. Tidak ada dalam belajar itu, ini seperti yang diungkapkan oleh sebagian orang, ya ada ilmu yang tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu itu cuma di apa namanya, di hatinya orang-orang tertentu. Ya, semuanya terang dan jelas. Ya, seorang kalau mau belajar, tidak perlu main rahasia-rahasia. Atau dia ada kelompok-kelompok tertentu, perkumpulan tertentu yang hanya orang-orang yang di dalam saja yang tahu, yang di luar enggak boleh tahu. Enggak seperti itu dari ajaran Islam. Ajaran Islam itu selalu terbuka, jelas, transparan. Tidak ada yang ditutupi. Semuanya bisa mempelajarinya. Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an, hadisnya sama saja semua orang yang hadir. Ada orang-orang kota, ada orang yang dari pedalaman masuk, ada orang yang cerdas, yang tidak cerdas, semuanya mendengarkan hal yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keindahan Islam dan kemudahannya. Penuh dengan kebaikan sempurna tuntunannya. Karena itu tidak ada satu masalah pun kecuali dirinci dengan sangat jelas di dalam syariat. Allah berfirman, "Ma farratana fil kitabi min syai." Kami tidak menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Apa saja dari masalah pasti diterangkan dalam Al-Quran, dijelaskan. Hanya kadang kalau ada yang tidak tahu ilmunya, maka dia jangan menyalahkan Al-Quran. Mungkin dia yang kurang dalam belajar, ada yang luput dari pengamatannya. Iya. Karena Al-Quran sudah menjamin segala sesuatu telah dijelaskan, tidak ada yang ditelantarkan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Diterangkan segala sesuatu di dalam Al-Qur'an ini. Ya, maka ini dari ciri agama kita. Karena itu kita melihat di tengah umat Islam ini ada fenomena dari sebagian anak-anak muda, dari sebagian umat Islam yang gemar belajar agama tapi belajarnya sembunyi-sembunyi. Ada hal-hal yang dia rahasiakan antara kelompoknya sendiri. Inilah yang memicu munculnya pemahaman-pemahaman yang keliru. Munculnya pemahaman-pemahaman yang keliru. Sehingga muncul penyimpangan-penyimpangan, berbuat kerusakan-kerusakan di tengah kaum muslimin. Kadang diatasnamakan jihad, kadang diatasnamakan fisabilillah. Tapi hakikatnya mereka tidak belajar dengan baik. Sebab andai kata mereka belajar dengan baik, akan jelas sumber-sumber belajarnya dari mana. Dia mengambil ilmu itu dari mana? Mengambil ilmu itu dari mana? Karena ilmu syariat ini tidak ada hal yang baru. Semuanya adalah hal yang jelas, perkara yang terang. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejelasan. Beliau membawa misi agama pun beliau meneriakkannya di tengah kaumnya. Suka siapa yang suka, benci siapa yang benci. Bahkan beliau naik ke atas gunung memperingatkan suku Quraisy. Tidak ada yang disembunyikan. Iya. Dari Rasulullah diajarkan agama ini kepada para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya kepada murid-muridnya, para tabi'in, generasi setelahnya. Para tabi'in, mereka mengajarkannya lagi ke generasi setelahnya, hingga sampai kepada hari ini. Hingga hari ini, kita belajar dari guru-guru kita, semua bidang ilmu itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber belajarnya jelas. Adapun belajarnya sembunyi-sembunyi, iya. Ada hal yang dia sembunyikan dari kaumuman kaum muslimin. Maka ini adalah cara yang keliru di dalam belajar. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amril fi amrin dunal amma fa'lamu annahum ala ta'sisi dhalalah. Kata beliau, apabila engkau melihat satu kaum, mereka itu berbicara-bicara tentang perkara-perkara dia tidak hadirkan manusia secara umum, maka ketahuilah orang-orang itu sedang merintis sebuah kesesatan. Sedang merintis sebuah kesesatan. Maka agama kita ini cirinya seperti itu. Jelas, terang, saking jelasnya Allah perintah kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah, ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada manusia, sesungguhnya ini, hanya pakai kata tunjuk saja, ini. Ya biasanya kalau kita hanya bilang ini, sesuatu itu sudah jelas. Ini, itu, ya itu sesuatu yang sudah jelas. Ya, nah diterangkan lagi, apa ini itu? Nah diterangkan, karena telah jelas. Maka dikatakan, sungguhnya ini adalah jalanku. Sebab jalan Islam sudah jelas, sudah terang. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Dan ini ciri dari jalannya para nabi dan para rasul. Mereka menyuruh kepada Allah, ikhlas di dalam segala sesuatu. Apa-apa yang mereka lakukan dari kegiatan, bukan menyuruh untuk dirinya sendiri. Bukan cari dari dunia, bukan cari dari nama, bukan cari dari, dia mencari dari kemanfaatan untuk pribadinya, tapi ila Allah, kepada Allah. Itulah dakwahku, kata Nabi. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang bersamaku. Aku dan orang-orang yang bersamaku berdakwah di atas jalan itu, ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Inilah dakwahnya para nabi dan para rasul. Nabi kita seperti itu. Nabi Musa alaihi salam ketika ditantang oleh Firaun, iya, agar supaya Firaun nanti mendatangkan tukang-tukang sihir, maka Firaun berkata kepada Musa alaihi salam, "Ija'al lana mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa." Jadikanlah untuk kami sebuah janji, perjanjian antara kami dan engkau. Iya. Kami dan engkau tidak akan menyelisihinya, berada di sebuah tempat. Maka di mana tempat pertemuannya? Perhatikan dari sifat jelasnya dakwah Nabi Musa. Dia tidak berkata, kita berada di tempat ini, di rumah ini, tidak. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Bal mau'idukum yaumuz zina yauma yuhsyarun nasu duha." Hari pertemuan kita semua, kita berjumpa adalah hari keramaian. Yang manusia dikumpulkan di waktu duha. Di situ kita berjumpa. Ya. Maka datanglah tukang-tukang sihir Firaun dan Nabi Musa alaihi salam telah berada di tempat. Dan kisahnya dimaklumi di dalam Al-Quran. Dan itu tadi penggalan ayat-ayat saya sebutkan dari surah Taha. Salah satu surah yang menjelaskan tentang kisah ini. Maka demikian dari sifat dakwah itu. Dari sifat seorang mempelajari agama. Agama ini selalu jelas, terang, lengkap. Segala sesuatu dijelaskan dengan sangat terperinci. Demikian pula bagi siapa yang menghendaki kebahagiaan di dalam kehidupannya. Iya. Agama ini sudah menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan jaminan kebahagiaan di dalam hal tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, yang bahagia, selalu indah di dalamnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan balas untuk mereka pahala yang terbaik, melebihi apa yang mereka kerjakan. Maka Maka di dalam ayat ini ditegaskan bahwa siapa yang memenuhi syarat, yaitu dia beriman dan beramal salih, maka Allah akan jamin untuknya kebahagiaan. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan membuat dia hidup dengan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Ya, maka inilah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenarnya. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah pasti dia akan lari dari kehidupan yang bahagia. Ada kesengsaraan di dalam kehidupannya. Allah telah menjamin, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Allah firman Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an itu kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau sengsara. Tidak pernah Al-Qur'an itu turun kepada umat Islam membuat mereka sengsara. Ya. Masih di dalam surah Taha, di akhir-akhir surah, itu di awal surah. Di akhir-akhir surah, Allah firman, فَمَنِ اتَّبَأَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin oleh Allah. Dua hal. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tapi barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, dari dzikir kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Inilah sebab kesempitan. Sebab yang membuat kehidupannya itu sengsara, kebalikannya. Kalau dia berpaling dari dzikir. Ya, dan kata dzikir di sini umum, sebab dzikir dalam Al-Qur'an itu banyak sekali penggunaannya. Dzikir digunakan untuk Al-Qur'an itu sendiri. Kata dzikir digunakan untuk apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzikir itu digunakan untuk agama itu sendiri. Dzikir digunakan untuk bacaan yang dibaca untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak penggunaan dzikir di dalam Al-Qur'an. Karena itu Allah firman, "Wala dzikrullahi akbar." Sungguh dzikir kepada Allah adalah yang paling besar. Karena kandungannya memang kandungan yang luas. Maka siapa yang berpaling dari dzikir kepada Allah, Allah mengingatkan, "Inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, yang sengsara. Ya, inilah sebab kerugian yang datang menghimpit seorang hamba apabila dia berpaling. Dan sebagian ulama menafsirkan ayat ini, kehidupan yang sempit, ada yang menafsirkannya kesempitan di alam kubur. Sebab di kuburan nanti, sebagian manusia ada yang kuburannya disempitkan. Menghimpit orang tersebut sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Maka ini tafsiran dari sebagian ulama terhadap mana ma'isyatan dhanka. Selain daripada itu, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Dalam keadaan buta, tidak melihat. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan buta? Padahal dulunya, ya saya hidup di dunia, saya melihat." Allah firman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Allah firman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Maka pada hari ini engkau juga dilupakan. Iya. Itu ayat sebagai panduan untuk kita semua, pegangan untuk kita semua di dalam tema meraih kebahagiaan hidup ini. Ayat yang pertama tadi dari surah An-Nahl, surat yang ke-16 dalam Al-Qur'an. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang indah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebelum saya lanjutkan menyebutkan apa kiat-kiat dan apa sebab-sebab yang membuat hidup itu bahagia, saya ingin jelaskan dulu di sini dan saya ingin ingatkan satu pembahasan yang penting untuk kita pahami. Iya. Penting kita pahami. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Sangat perhatian di dalam menerangkannya. Yaitu penjelasan apa yang sebenarnya dianggap sebagai kehidupan di dalam syariat itu. Iya. Banyak orang kurang memahami apa itu hidup. Apakah hidup itu sekedar dia di atas muka bumi ini dalam keadaan dia sehat, bernafas, dapat rezeki, bisa makan, minum, beristri, punya anak-anak. Apakah sekedar itu yang disebut hidup? Iya. Ini di pandangan kebanyakan manusia memang kehidupan seperti itu. Tetapi di dalam syariat kita, kehidupan bukan hal yang sempit seperti itu. Iya. Karena itu di antara manusia ada yang menyesali akan dirinya pada hari kiamat. Menyesali akan dirinya pada hari kiamat. Ketika dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan." Waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Perhatikan, ketika datang Rabb engkau, ini cerita tentang hari kiamat, ketika datang Rabb engkau bersama seluruh malaikat, malaikat itu bersof-sof, dan didatangkan waktu itu neraka jahannam. Diingatkan kondisi dahsyat pada hari kiamat. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim disebutkan bahwa neraka jahannam didatangkan dalam keadaan ditarik dengan 70 ribu tali yang menarik neraka jahannam. Setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat yang menariknya. Luar biasa besarnya neraka jahannam ini. Iya. Dan neraka jahannam dari jauh melihat manusia, disebutkan keadaannya dalam Al-Qur'an, "Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban wa zafira." Ketika neraka jahannam melihat manusia dari kejauhan, maka mereka telah mendengar dari neraka jahannam ini golakan yang sangat dahsyat dan kemurkaan yang sangat besar. Maka di kondisi ini, ketika neraka jahannam didatangkan, yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra, di hari itulah manusia baru mengingat, baru dia mengingat. Tapi apa lagi gunanya dia mengingat? Itu bukan lagi waktu dia taubat, sadar, insaf. Tidak ada gunanya di sana, di akhirat. Kalau ingin berguna, taubat, insaf dan sadar itu harus di dunia. Di situ dia memperbaiki, beramal adalah di dunia. Di akhirat adalah hari hisab, tidak ada amalan. Yang ada amalan itu di dunia. Iya. Wa anna lahu dzikr. Karena Allah berfirman, untuk apa dia mengingat? Apa lagi gunanya dia mengingat? Yaqulu, apa yang dia katakan pada hari kiamat? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, wahai andai kata saya telah menyiapkan untuk kehidupanku. Jadi rupanya selama ini dia belum menganggap dirinya hidup. Karena itu dia baru berkata, wahai andai kata saya menyiapkan untuk kehidupanku. Ya, berarti selama ini di hidupnya di dunia belum pernah hidup dia rasa. Ya. Karena itulah kalau kehidupan tidak diukur dengan kehidupan akhirat, ya, maka itu tidaklah dianggap kehidupan di dalam syariat kita. Semata dari kehidupan dunia, ini yang dirasakan oleh orang yang berada di dalam kesengsaraan pada hari kiamat ini. Ya. Ini kejadian di dalam ayat ini, ini baru di pada mahsyar. Baru ketika hisab akan dimulai. Baru ketika hisab akan dimulai. Ya. Karena di hari kiamat itu kejadian-kejadian, ya. pertama manusia dikeluarkan dari kuburnya. Iya. Mereka bergegas langsung kepada mahsyar. Pada mahsyar itu adalah bumi ini yang telah diganti oleh Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Hari kiamat adalah hari ketika bumi diganti selain dari bumi yang ada. Langit diganti selain dari langit yang ada. Dikatakan pada mahsyar, sebab dia berada di atas bumi yang telah diganti, terhampar semua manusia dari awal hingga akhirnya berada di padang mahsyar. Tidak ada satupun yang alfa, tidak ada yang absen pada hari itu. Jadi jangan ada yang berharap dia bisa bolos pada hari itu. Ya. Semuanya akan hadir di padang mahsyar tersebut. Ketika itulah mereka berada di padang mahsyar, matahari dekatkan di atas kepala. Jaraknya di dalam hadis dikatakan 1 mil. Iya. Atau dikatakan dengan sebuah jarak, ada yang menafsirkannya katanya seperti jarum. Jaraknya sejengkal, tingginya sejengkal. Ada yang mengatakan itu sejarak 1 mil, yaitu mil ukuran darat atau ukuran laut. Iya. Mil ukuran yang dikenal di tengah manusia. Jelas apapun dari jarak itu, matahari sangat dekat di atas kepala. Ini saya luar biasa matahari. Ya, jauhnya dari kita, kita berada di terik matahari, luar biasa penderitaan. Dan ini satu hari, jangan dipikir 24 jam seperti kita sekarang ini. Dalam Al-Quran itu disebut, ada satu hari pada hari kiamat seperti 1000 tahun. Ada satu hari seperti 50 ribu tahun. Dan di sejumlah hadis diterangkan bahwa di padang mahsyar itu satu harinya seperti 50 ribu tahun. Pada hari itu Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti itu, dan tidak murka setelahnya seperti itu. Jangankan kita, para nabi dan rasul ucapannya nafsi nafsi, diriku diriku. Ya. Didatangi oleh manusia di kondisi sangat dahsyat ini. Ya. Penantian yang luar biasa, saking dahsyatnya, padahal mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan belum dikhitan. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi, wahai Aisyah, perkara lebih dahsyat daripada itu. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likullim ri'in minhum yawma idhi sya'nu yughni. Hari kiamat itu hari seorang lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anak-anaknya, semuanya dia tinggalkan, dia lupakan. Iya. Bahkan semuanya akan menjadi musuhnya pada hari kiamat, kecuali siapa yang diikat dengan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat, atau orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali mereka yang bertakwa. Inilah kecintaan yang mengikat, membawa kebaikan pada hari kiamat. Adapun sekadar kecintaan duniawi, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, seorang lari dari saudaranya, lupakan ayah ibunya, lupa lagi istri dan anak-anaknya. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ketika matahari dekatkan di atas kepala, manusia berkeringat sesuai dengan amalannya. Ada yang dengan amalan kebaikannya di dunia, dia diteduhi di bawah teduhan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, diteduhi, sejuk. Ada yang dengan amalannya, dia tidak merasakan dari terik matahari itu. Ada yang dengan amalannya, dia berkeringat. Tapi keringatnya hanya sampai ke kakinya saja. Ada yang sampai ke mata kaki. Ada yang berkeringat sampai ke lututnya. Ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya. Ada yang berkeringat sampai ke dadanya dan ke lehernya. Dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Luar biasa dahsyatnya pada hari itu. Maka manusia pun mendatangi para nabi. Didatangi Nabi Adam. Nabi Adam sebutkan dia pernah berbuat kesalahan, padahal kesalahannya sudah diampuni oleh Allah, masih saja dia ingat kesalahannya pada hari itu. Iya. Dan Nabi Adam berkata, nafsi nafsi, diriku diriku. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berkata, nafsi-nafsi, datanglah kalian kepada dia. Maka manusia pun berpindah dari seorang nabi ke nabi yang lainnya, sampai akhirnya dikatakan, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kekhususan oleh Allah berdiri menghadap kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad bersujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah dan menyanjungnya dengan pujian-pujian yang agung. Kemudian dikatakanlah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasma' washfa' tushaffa'. Wahai Nabi Muhammad, mintalah engkau, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, berucaplah engkau akan didengar, mohonlah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya hisab dipersegera. Begitu hisab dipersegera, maka inilah ketentuan dalam ayat yang saya bacakan tadi, dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersof-sof. Iya, datangkan neraka jahannam. Disitulah manusia baru mengingat, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai yang dikata saya dulu telah menyiapkan untuk kehidupanku. Iya, baru dia ingin menyiapkan untuk kehidupannya. Jadi selama ini dianggap bahwa dirinya belum apa? Belum hidup. Jadi harus kita pahami apa arti kehidupan itu. Jangan sampai kita datang pada hari kiamat, kita sangka bahwa kita sudah hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, tapi ternyata kita masih perlu mempersiapkan dari kehidupan kita. Ini orang masih mencari kehidupannya. Iya. Karena itu kehidupan yang hakiki Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan saya. Dan sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Andai kata mereka mengetahuinya. Iya. Jadi kalau ingin hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, itu urusannya di dalam pembahasan agama ini. Agama kita ini, dari kemuliaan syariat Islam ini, syariat ini mengajak kita kepada kehidupan kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, istajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Jawablah Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya memanggil kalian pada hal yang menghidupkan kalian. Iya, perhatikan. Jadi kalau Allah dan Rasulnya memanggil kalian pada hal yang menghidupkan kalian, maka agama ini adalah mengajak manusia kepada kehidupannya sendiri. Iya, mengajak manusia kepada kehidupannya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kalian dipanggil untuk hal yang menghidupkan kalian. Luar biasa agama ini. Tuntunan kita, syariat kita, itu panggilan untuk kehidupan kita sendiri, untuk kebaikan hidup kita. Tapi subhanallah, namanya manusia sering lalai, sering alfa akan makna ini. Iya, sering alfa akan makna ini. Padahal kalau kita mengambil dari kehidupan, ya harusnya manusia ini terlalu, umat Islam terlalu banyak diajari, dididik, diberi kelembutan, diberi dari Al-Quran, di tengah mereka hadith-hadith Rasulullah. Iya, tapi tidak pula berubah dari kehidupannya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah hikmah yang mendalam di dalam tafsir, ketika beliau menafsirkan ayat bagaimana perumpamaan anjing itu di dalam Al-Quran. Iya. Karena anjing yang terlatih ketika dipakai untuk berburu, itu ada hukum khusus untuk hewan buruan yang dia tangkap. Allah telah berfirman, Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari hewan-hewan buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing terlatih itu. Ya kalau anjing terlatih dilepaskan, tuannya cukup membaca bismillah, lepaskan anjingnya, dia tangkap hewan, dia datang dalam keadaan hewannya mati, maka halal untuk dimakan. Kemudian kalau ada gigitan dari anjing itu tidak dipermasalahkan, tidak perlu dicuci 7 kali. Iya. Diberikan keistimewaan khusus. Kenapa? Karena dia anjing terlatih. Apa bedanya anjing terlatih dengan tidak terlatih? Ini pembahasan fikih ya. Anjing terlatih itu ketentuannya kata para ulama, kalau dia tidak diperintah dia tidak bergerak. Kalau dia dilarang dia tidak akan melakukan apa yang dilarang. Kalau dia diperintah maka dia akan mengikuti apa yang diperintah. Dan kalau dia tangkap dari hewan buruan, dia tidak akan makan hewan buruan itu. Sebab dia tangkap untuk siapa? Untuk tuannya. Iya. Kata Ibnu Al-Qayyim, lihat anjing ini. Subhanallah. Dilatih oleh tuannya. Ketika dia latih, dihormati tuannya. Dihormati tuannya. Hewan buruannya ditangkap, dia tidak berani makan. Karena menghormati tuannya. Kita betapa banyak Allah melatih kita dalam Al-Quran. Mendidik kita di dalam Al-Quran. Tidak juga kita terlatih. Iya. Kata Ibnu Al-Qayyim. Dan ini subhanallah renungan yang sangat besar. Yang harusnya kita perhatikan pada diri kita. Iya. Bagaimana hewan kecil ini diberi keistimewaan oleh Allah karena dia terlatih. Maka kelebihan daripada ilmu yang dia miliki tidak dimiliki oleh hewan yang lainnya, ini membuat dia diutamakan di atas yang lainnya. Bahkan di dalam hukum fikih itu, kalau ada anjing terlatih dilepas mengejar hewan, ternyata hewan buruan itu ditemukan sudah mati, dan di sekitar hewan buruan ini ada anjing lain selain dari anjing yang terlatih, maka itu hewan hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Kenapa? Sebab tidak tahu yang mana yang membunuh, yang terlatih ataupun yang tidak terlatih. Perhatikan, adanya anjing yang tidak terlatih di situ itu menjadi kesialan untuk apa? Hewan ini. Akhirnya menjadi bangkai. Gara-gara ada anjing apa? Anjing yang tidak terlatih. Ya, ini pengaruh yang jelek. Ya, perhatikan pada hewan saja. Demikian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya seorang manusia, ya, subhanallah, di dalam kehidupannya harusnya lebih baik lagi daripada itu. Apakah lagi kita dididik oleh Allah dengan pendidikan yang sangat lembut, yang sangat lengkap, penuh dengan kebaikan. Inilah kehidupan, ya. Kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi jawablah Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk hal yang menghidupkan kalian. Hal yang menghidupkan kalian. Iya. Karena itu dari pokok dasar segala kebahagiaan dihendaknya mempelajari ilmu agama. Itu pokok dasar segala kebahagiaan. Iya. Ayat memang disebut keimanan, amalan salih. Disebutkan berpegang dengan petunjuk. Iya. Keimanan tidak mungkin muncul tanpa dia belajar. Dia mau beramal soleh apa? Kalau dia tidak tahu ilmunya, ya. Amalan soleh apa yang bisa dia kerjakan? Kalau dia tidak tahu tuntunannya, maka ini memberikan kepada kita betapa pentingnya perhatian terhadap ilmu agama. Dan ilmu agama inilah kehormatan untuk umat Islam, kebahagiaan untuk kaum muslimin dan muslimat. Dengan itulah mereka bisa hidup dengan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bahagia. Inilah ilmu agama namanya. Iya. Bedakan derajat seorang hamba dengan yang lainnya karena keilmuannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah memohon tambahan harta, anak, istri, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Nabi hanya diperintah dalam Al-Quran memohon satu tambahan saja. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad Wahai Rabbku, tambahlah ilmu untukku. Dan ini ayat di surah Taha juga ya. Surah Taha ini surah yang dari awal dan akhirnya kalau kita lihat, terdapat di dalamnya dari pokok-pokok kebahagiaan dan sumber-sumber kesengsaraan diterangkan di dalam surah. Iya. Maka dari pokok kebahagiaan di dalam surah ini adalah diingatkan tentang perintah kepada Nabi Muhammad supaya memohon kepada Allah tambahan ilmu. Karena itulah sumber kebahagiaan. Dengan ilmu inilah dia akan bahagia di dalam kehidupannya. Dia baru hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Sebab ilmu itu disebut dalam Al-Quran sebagai ruh. Perhatikan bahasa ini. Ruh disebut. Kita ini semuanya berjalan, beraktivitas dengan ruh. Kalau ruh kita sudah dicabut, ruh kita berpisah dengan jasad, maka itu namanya apa? Itu namanya mati. Ya. Dan ruh tidak akan ketemu lagi dengan jasad di dunia, kecuali setelah pindah ke alam lain. Begitu dia dikubur, barulah ruh itu dikembalikan lagi ke jasadnya. Ini kebersamaan ruh dengan jasad di alam barzakh. Nanti ada kebersamaan ruh dengan jasad lagi di mana? Akhirat. Iya. Maka ruh ini apabila sudah keluar, jasad dianggap sebagai seorang yang sudah mati. Dalam Quran, agama ini disebut sebagai ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berfirman kepada nabi-Nya, "Wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Agama ini disebut ruh. Sebab wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, dan hadis beliau adalah wahyu juga. Karena Nabi itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Nabi berucap hadis itu wahyu dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Maka di dalam ayat ini Allah firman, "Wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Ruh dari perkara kami. Inilah agama disebut ruh. Iya. Ayat yang lain di surah Al-An'am, dan ini lebih dahsyat lagi, menunjukkan betapa pentingnya seorang itu mempelajari ilmu agama. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dua golongan. Ada golongan yang hidup, ada golongan yang mati. Allah berfirman, "Aw man kana maytan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mataluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, tadinya dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia dan kami beri untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia. Ini golongan yang pertama. Apakah sama orang ini seperti orang yang perumpamannya dia di dalam kegelapan, tetap mayat di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Jadi ini pembagian di dalam Al-Quran, manusia yang hidup dibagi menjadi dua. Ada yang dianggap hidup, ada yang dianggap mati. Iya. Sebab kematian yang sebenarnya itu kematiannya ketika dia masih hidup. Itu kematian yang sebenarnya. Kalau dia masih hidup dianggap mati, itulah sebenarnya orang yang mati. Secara hakiki sebenarnya mati. Iya. Sebab ada orang yang dia mati jasadnya, tapi dia masih hidup. Betapa banyak dari ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat amalan baik, meninggalkan amalan baik tengah manusia, sudah meninggal tapi masih hidup disebut di tengah manusia. masih hidup dari amalan-amalan kebaikannya, masih mengalir untuknya pahala, seakan-akan dia beramal. Ini mati, tapi dia tetap hidup. Perhatikan. Jadi hakikat kehidupan itu ditentukan ketika dia masih berada di dunia ini. Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia, kami beri untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya itu. Apakah sama golongan seperti ini dengan orang yang dia tetap mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Iya. Ini saya tekankan dulu ya, bahwa mayat di sini, mayat apa maksudnya? Bukan orang yang mati benaran ya. Ini mayat maknawi. Jalan hidup beraktivitas, tapi dalam hukum dan ketentuan Allah itu dihitung mayat. Iya, dihitung mayat. Adapun dia mati benaran dihidupkan, itu tidak ada sejarahnya. Iya. Orang yang sudah mati, rohnya sudah keluar dari jasad, tidak mungkin roh itu kembali lagi ke jasad di dunia, tidak mungkin. Iya. Nah, ini harus diperbaiki dari keyakinan yang beredar di masyarakat. Karena pendidikan di televisi-televisi, ada orang sudah mati bisa hidup lagi, sudah mati pergi balas dendam. Ya. Ini dongengnya orang-orang Indonesia ya. Dan ini keyakinan yang rusak. Ya. Ada sebagian masyarakat kita juga kadang dikerjai oleh jin. Aku saja meninggal kemarin minum Baygon. Ya. Datang orang yang meninggal ini ke toko penjual Baygon, ketuk-ketuk pintu. Pak, beli Baygonnya, Pak. Dia dengar suara orang yang katanya meninggal kemarin. Ya, mungkin saja si penjualnya ada masalah pada kejiwaannya, atau mungkin si penjualnya ini diganggu oleh jin. Ya. Adapun kalau dikatakan ruh kembali lagi, gentayangan itu tidak ada di dalam syariat. Itu cuma dongeng saja. Ya. Ruh itu kalau dia sudah mati, itu pasti di alam kubur tempatnya. Semuanya akan ke sana. Dan ini harus dipahami. Karena itu dalam ayat ini dikatakan mayat, ini dihukum. Dia jalan betul beraktivitas. Ada ruh yang membuat dia hidup berjalan. Tapi di dalam ketentuan Allah ini dihitung sebagai mayat. Itulah kematian yang sebenarnya. Belum lagi dia mati di kubur, dia sudah mati di dunia. Itu kematian yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau kehidupan, dia sudah mati pun di dalam kubur, dia masih hidup di tengah manusia. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan kehidupan inilah yang dimaksudkan di dalam ayat. Apakah orang yang tadinya dia bangkai, dia mayat, kemudian kami hidupkan dia, dihidupkan oleh Allah dengan keimanan, dihidupkan dengan ilmu agama, dihidupkan dengan keislaman. Inilah yang membuat dia hidup. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Dan kami jadikan untuknya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Ya. Sudah dihidupkan oleh Allah, diberi lagi cahaya. Meneranginya. Meneranginya. Ini dari keindahan ilmu agama. Ilmu agama itu adalah lentera di dalam kehidupan seorang hamba. Ilmu agama adalah kawannya tatkala dia sendiri. Ilmu agama penghiburnya tatkala dia bersedih. Ilmu agama yang menegurnya tatkala dia jatuh dalam kesalahan. Ilmu agama adalah yang memberikan untuknya solusi begitu dia menghadapi problem. Ilmu agama yang menampakkan untuknya jalan-jalan kebaikan di dunianya. Ilmu agama yang akan membuat segala urusannya menjadi baik. Iya. Karena itu dari pokok kebahagiaan umat ini adalah mempelajari ilmu agama. Iya. Karena itu tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang belajar keislaman dengan benar. Iya. Apabila mereka sudah belajar Al-Quran dan Sunnah dengan benar, mereka tidak terlalu peduli apa yang disebut dengan dunia. Iya. Bukan orang-orang yang ambisi untuk jabatan, kedudukan. Sebab ilmu agama yang dipelajari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Bagaimana mau dibandingkan dunia dan segala isinya dengan ilmu agama? Satu amalan saleh saja dari tuntunan ilmu agama sudah mengalahkan dunia dan segala isinya. Saya beri contoh misalnya di dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini salat sunnah sebelum subuh sudah dikatakan lebih baik daripada apa? Dunia dan segala isinya, apalagi seorang mempelajari dari ilmu agama. Ya, hadir dalam mempelajari ilmu agama. Karena itu dari keberuntungan orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Ya, keberadaan mereka dalam mempelajari ilmu itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tapi subhanallah, kadang di hati kita itu kehidupan akhirat lemah. Kehidupan akhirat, cahaya kehidupan akhirat redup. Bahkan ada cahaya kehidupan akhirat sudah hampir padam. Yes. Padam ya? Ya, sebab kalau sudah padam itu agak sulit mengobatinya. Bukan gak bisa diobati, padam bisa dinyalakan lagi. Ya, tapi belum tentu dapat korek yang menyalakannya. Inilah yang kadang harus kita perbaiki. Bagaimana cahaya kehidupan akhirat ini terang benderang di dalam hati, supaya kegelapan-kegelapan dari dunia itu bisa sirna, akan menjadi indah dari kehidupan itu. Ya, pokoknya kembali kepada mempelajari ilmu agama. Karena itu ilmu agama lebih baik daripada dunia. Iya. Dan orang-orang yang belajar ilmu agama tidak perlu dikhawatirkan. Mereka ribut-ribut misalnya, ya, untuk cari kedudukan, cari kursi. Ya, sebab ilmu agama yang mereka pelajari, orang-orang yang berada di pondok-pondok pesantren itu, orang-orang yang kerjanya hanya belajar Al-Quran dan Hadis, mereka menganggap bahwa ilmu agama yang mereka pelajari itu adalah kekuatan yang paling kuat dari kekuasaan yang paling baik. Ya. Karena itu dari rahasia Al-Quran, semua kata sultan dalam Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, kata sultan. Sultan itu kalau bahasa Indonesia sudah dikatakan sultan ya, sultan bahasa Indonesia, penguasa, seorang yang memimpin. Ya, kekuatan. Semua kata sultan di dalam Al-Quran itu diartikan dengan kekuatan ilmu. Diartikan dengan kekuatan ilmu. Ya. Karena itu untuk tegaknya sebuah negeri itu harus ada dua komponen yang saling bersinergi di dalam negeri itu. Ya, harus baik dari pemerintahnya dan harus baik dari ulamanya. Harus ada dua komponen ini baru tegak sebuah negeri. Dan apabila kerjasama dengan baik, ya, bagus hubungan antara keduanya, bersinergi di dalam menegakkan kebaikan umat, maka itulah kebaikan untuk manusia. Ya, karena itu salah seorang gubernur ternama di masanya, beliau gubernur ya, tapi ulama juga. Ya, namanya Sahal bin Abdullah Tasturi, rahimahullah. Sahal bin Abdullah Tasturi berkata, ya, "La yazalu an-nasu bi khairin ma adzamu as-sultana wal ulama. Fa innahum adzamu hadaini aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum." Kata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, manusia akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan pemerintah dan ulamanya. Ini dua komponen memang harus diagungkan di tengah manusia. Pemerintahnya dan ulamanya. Ya. Kata gubernur ini, kalau mereka agungkan dan pemerintahnya, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Karena dunianya di tangan pemerintahnya, akhiratnya di tangan ulamanya. Ya. Kalau dia benci kepada pemerintahnya, benci kepada ulamanya, maka mereka sendiri yang rugi. Karena itu kata beliau, kalau mereka meremehkan dua komponen ini, artinya mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Ini harus dipahami. Setiap dari umat Islam harus kenal hal ini. Dan ini dua komponen harus dihormati di tengah umat, dengan itu terwujud kebahagiaan di tengah umat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang hal itu. Beliau berkata, "Man akrama sultanallahi fil ardh akramahullah. وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهِ. Siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Ini hati-hati ya. Ini hadis mengandung kabar gembira dan mengandung ancaman. Kabar gembira bagi siapa yang memuliakan ulama, memuliakan pemerintah. Iya. Dan ancaman bagi siapa yang menghinakan mereka. Dan ini subhanallah di media ini kita sering melihat. Iya. Bagaimana caci maki terhadap penguasa, pemerintah. Ya, padahal hal yang bukan urusan mereka. Bukan urusan manusia secara umum, itu urusan di pemerintahan dan semua orang. Ya, berbicara di dalam hal yang seperti itu. Nah, itu tidak ada di dalam sejarah Islam seperti itu. Sebab pemerintah dijadikan untuk menyatukan hati manusia. Iya. Andai kata tidak ada pemimpin, maka yang terjadi hukum rimba. Sebagian yang kuat memangsa yang lemah. Akan terjadi kekacauan. Nah, itulah fungsinya ada pemerintah. Untuk menyatukan hati. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti. Ya. Melakukan kudeta terhadap pemerintah, melakukan hal yang membuat hati-hati rakyat itu panas atau benci kepada pemerintah. Pemerintah bukan malaikat. Ya. Nah, dikatakan tidak ada yang melakukan, tidak pernah berjatuh dalam kesalahan. Dia manusia, mungkin salah, mungkin benar. Tapi di sinilah letak kita sebagai rakyat menasihati mereka kalau keliru. Tapi nasihat yang benar dengan cara yang benar. Ya, bukan dengan ribut-ribut. Karena itu Nabi memberikan etika di dalam menasihati. Man kana innahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniyan. Ya. Wal ya'khud bi yadihi wal yansahhu sirran. Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan, kata Nabi. Hendaknya diambil tangan penguasa itu, dia nasihati secara rahasia, secara sendiri. Fa'in qabila minhu, kalau penguasa menerima, fadak, itulah yang diinginkan. Kalau dia tidak terima, maka dia sudah sampaikan kewajibannya. Mudah sekali, enak di dalam syariat. Ya. Penguasa belum lagi nasihati, sudah dicaci maki depan umum. Bagaimana bisa berubah? Dan itu bukan namanya. Ya, tidak ada nasihat bagi orang yang melakukan seperti itu. Maka ini etika harus diperbaiki. Ini dari tuntunan di dalam syariat. Ini satu tuntunan saya katakan dari ilmu. Mungkin hadis yang saya bacakan ini tadi, ini hadis yang asing di tengah sebagian manusia. Ya. Mungkin kalau saya sampaikan kepada sebagian orang berkata, ini Ustaz ngarang-ngarang hadis. Tapi yang aneh, kok bisa pemerintah kalau mau dinasihati jangan terang-terangan? Ya. Padahal itu hadis ada di dalam buku-buku hadis disahihkan oleh para ulama kita. Iya. Dinyatakan keabsahannya oleh sejumlah ulama kita dari sisi periwayatan. Iya. Imam Ibnu Aqil Al-Hambali suatu hari beliau ketemu dengan penguasa di negeri ya. Kemudian Imam Ibnu Aqil Al-Hambali mencium tangan penguasa. Maka orang-orang berkata, Imam, kamu ini orang yang menjadi panutan di tengah manusia. Kenapa kamu cium tangan penguasa? Ya. Kata Ibnu Aqil Al-Hambali, boleh saya cium tangan orang tua saya? Kata orang tersebut, iya boleh. Kenapa tidak? Kita semua mencium tangan apa? Orang tua kita. Kata Ibnu Aqil Al-Hambali, orang tua saya itu mendidik saya kebaikan untuk saya pribadi saja. Pemerintah ini kebaikannya untuk seluruh manusia yang berada di negaranya. Dia lebih pantas cium tangannya daripada orang tuaku. Itu fikih dari para ulama. Jelas ya? Imam Ahmad rahimahullah, beliau disiksa di tiga generasi pemerintahan. Karena pemerintah dihasut oleh orang yang jelek pemikirannya. Dihasut pemerintah. Akhirnya Imam Ahmad dan banyak ulama di masa itu kena fitnah ujian. Dan antara ujiannya Imam Ahmad dipenjara. Berbagai ujian. Ini di tiga masa pemerintahan. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, "Lau kana li da'watun mustajaba, ma ja'altuha illa lis sultan." Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, pasti mustajab. Kalau saya berdoa, ya Allah begini, pasti Allah kabulkan. Saya akan jadikan doa itu untuk pemerintah, bukan untuk saya. Sebab dengan baiknya pemerintah, kebaikan untuk saya, kebaikan untuk seluruh rakyat. Nah, ini orang yang berakal berpikirnya. Ini orang yang belajar agama, seperti ini cara berpikirnya. Iya. Karena itu, pemerintah dihormati. Ini komponen yang pertama. Sebagaimana ulama juga dihormati. Dihormati. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yahtarim kabirana wa la ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak merahmati orang kecilnya, tidak menghormati orang kecilnya, dan tidak menghormati orang yang berilmu di tengah mereka. Iya. Maka hak orang-orang yang berilmu sangat besar sekali. Betapa banyak orang-orang yang sudah mati, sudah menjadi mayat, dihidupkan oleh orang yang berilmu. Orang yang berilmu menghidupkan mereka dengan ilmu mereka, diajarkan kepada mereka tuntunan, petunjuk, sehingga mereka menjadi orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Inilah kedudukan orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Maka ini dua komponen harus dihormati. Iya. Nah, ini dari sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Karena itu sekali lagi, dari dasar kebahagiaan adalah seorang mempelajari dari ilmu agama. Iya. Betul bahwa ada kemungkaran-kemungkaran itu tidak bisa dirubah dengan lisannya para ulama. Tidak cukup dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dengan tangan pemerintah baru bisa berubah. Dengan kekuatan, dengan power baru bisa apa? Berubah. Itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Innallaha la yazahu bis sultan ma la yazahu bi al-ulama." Kata bil Quran, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menahan, menolak terjadinya kemungkaran dengan tangan pemerintah, hal yang tidak ditolak ucapan ulama atau dengan Al-Quran. Iya. Ulama memberi nasihat, jangan berjudi. Tapi tentu saja berjudi. Iya. Tapi kalau pemerintah yang turun tangan, iya, akan kabur orang-orang yang berjudi itu. Ulama melarang jangan berbuat zina. Masih aja ada tempat-tempat perzinahan. Tidak berubah dengan nasihat. Tapi kalau pemerintah yang turun tangan akan hal tersebut, maka akan terjadi perubahan. Nah, inilah letak kebahagiaan. Ya. Dan di sini ada kelemahan dari dua komponen kadang. Kadang ketika terjadi kelemahan dari pemerintah dalam menanggapi hal yang seperti ini, muncul juga dari orang-orang yang kadang dia tahu tentang ilmu, tapi salah jalannya. Adalah yang menganggap dirinya sebagai pemerintah, ya, mengadakan operasi sendiri, melakukan acara penutupan tempat-tempat yang dianggap kemaksiatan, itu bukan urusan dia. Dan tidak ada di dalam hukum Islam itu namanya main hakim sendiri. Tidak benar dalam itu. Kalau ada kemungkaran, dia merubah dengan tangan, itu bukan wewenang dia, wewenang pemerintah. Dia lapor ke pemerintah, dia tegur pemerintah, nasihati. Pemerintah merubahnya, alhamdulillah. Dia tidak rubah, itu tanggungnya dengan Allah. Ulama sudah menyampaikan, harusnya begitu. Jangan dia pergi melakukan aksi-aksi pembakaran, penutupan, atau yang semisalnya seperti yang terjadi pada sebagian ya kelompok yang ya sering apa namanya kita semua kenal di Indonesia ini. Dan itu adalah hal yang tidak bagus. Nah, inilah yang mendidik pendidikan-pendidikan yang tidak baik. Akhirnya muncul kebiasaan main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri. Ada orang mati dipukuli. Kenapa? Ditengarai dia mencuri HP. Baru ditengarai saja dicurigai mencuri HP. Belum dipastikan. Melayang nyawanya dipukuli karena apa? Manusia menghakim sendiri. Dan ini semuanya clear. Iya. Ini kenapa? Karena tidak kembali kepada tuntunan ilmu agama. Di dalam ilmu agama itu semuanya lengkap aturannya. Jelas aturannya dan tuntunannya. Apa yang membawa kebaikan? Iya. Apa yang membawa kebaikan? Demikian pula sebaliknya. Ada hal-hal yang tidak bisa berubah dengan tangan pemerintah. Dengan ilmu baru bisa berubah. Dengan ilmu baru bisa berubah. Saya beri contoh di dalam sejarah pemberontakan yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. radhiyallahu anhu, pernah terjadi pemberontakan oleh orang-orang Khawarij. Ini orang-orang Khawarij yang merupakan cikal bakal pemikiran keliru yang mendominasi sebagian manusia di masa ini yang gemar melakukan peledakan, pengobonan, dan orang-orang yang sekarang ini muncul dengan nama ISIS yang berada di Irak dan Suriah itu. Ya, ini semua orang-orang yang menyimpang, sesat, mewarisi pemikiran kaum Khawarij ini. Kaum Khawarij ini apa ideologi mereka? Mereka itu menganggap penguasa itu kafir, pemerintah itu kafir. Ya. Karena dianggap pemerintah tidak menerapkan hukum Allah, maka dianggap pemerintahnya itu kafir. Demikian pula orang yang berbuat dosa besar itu dianggap kafir oleh mereka. Halal darahnya. Ya. Nah, ini pemikiran ini masih berlanjut. Ya. Nah, ini bertebarannya di mana-mana. Ya, karena itu saya enggak setuju dengan banyak dari tokoh-tokoh kita di Indonesia ini menggambarkan masalah penanganan terorisme. Oh, Indonesia ini dari tabiatnya, dari akhlak orang-orang Indonesia tidak suka dengan hal-hal yang berbau terorisme. Betul. Ya, kita semua tidak suka dengan seperti itu. Tapi ini doktrin pemikiran. Ya, sudah menjangkiti banyak-banyak dan sudah terbukti terjadi berbagai kejadian di Indonesia. Masih juga kita nanti seperti itu. Kita katakan bahwa ini gampang, menggampangkan seperti ini adalah hal yang tidak baik. Ya. Karena penyakit diobati. Kekeliruan itu harus diluruskan. Harus diluruskan. Maka ini ideologi berjalan di tengah mereka hingga diwarisi oleh orang-orang ini. Karena itu lihat orang-orang ISIS itu. Dia kafirkan semua manusia. Ya. Orang yang tidak berada di dalam hukum wilayah mereka itu dianggap kafir oleh mereka. Walaupun dia adalah umat Islam. Bahkan antara targetnya orang-orang ISIS itu, mereka mau menaklukkan Mekah dan Medina. Sebab sekarang ini Mekah dan Medina itu di tangan orang-orang kafir menurut mereka. Ya. Jangankan orang-orang yang jauh, kawan-kawan lama mereka, orang-orang ISIS dulu ini pecahan dari Al-Qaeda. Sekarang orang-orang Al-Qaeda bukan juga Al-Qaeda. Kawan-kawannya sendiri. Ya. Ini aliran pemikiran. Ada doktrinnya. Anak-anak muda kita baca di internet. Ya. Apalagi orang-orang ISIS ini dengan tangan-tangan yang membantunya. Ya. Dari orang-orang kafir. Ya. Jelas ada di belakangnya, ada yang menciptakan mereka. Ya. Kehebatan mereka di berbagai media bisa masuk ke grup-grup WhatsApp, bisa masuk lewat SMS, masuk lewat Twitter, lewat Facebook. Doktrin pemikiran masuk. Ya. Membuat anak-anak muda banyak yang terperangkap orang mereka. Ini wajib diwaspadai, perlu diingatkan. Ya. Perlu diingatkan. Maka kalau kursi dari masjid tidak dihidupkan, ilmu agama tidak diperhatikan, kapan kesalahan-kesalahan ini bisa diobati? Siapa yang mau mengingatkannya? Siapa yang mau memperbaikinya? Kita tunggu saja akan terjadi lagi peledakan-peledakan dan peledakan, kerusakan dan kerusakan. Ya. Harus kita perbaiki. Nah, inilah fungsi dan tugasnya orang-orang yang berilmu di dalam memperbaikinya. Tanggung jawab di dalam hal ini. Ya. Karena itu, ketika pemberontak Al-Khawarij ini di masa Ali bin Abi Thalib, mereka keluar memberontak, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Ini negara yang memerangi. Tapi kaum Khawarij tidak surut ke belakang. Sebab pemikiran mereka, kalau mereka mati, mati syahid. Mereka mati, masuk surga. Ini bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang ada di sekarang ini. Ya, doktrinnya mati syahid itu gampang. Kamu kalau sudah mati jadi pengantin surga, ya, dijemput oleh bidadari. Itu keutamaan orang yang mati syahid memang ada di dalam agama kita, benar. Tapi sekarang ini orang yang mati dengan cara melakukan aksi membunuh diri, benar mati syahid atau tidak? Ya. Nah, inilah yang keliru mereka di dalam memahaminya. Perbuatan mereka itu tidak dihitung jihad dalam agama. Mati mereka itu dihitung mati konyol di dalam syariat. Dihitung bunuh diri. Ya. Dan orang yang bunuh diri itu tempatnya di dalam neraka waliyadzubillah. Maka ini orang-orang yang keliru langkahnya. Ya. Jadi ketika kaum Khawarij ini keluar, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak mundur mereka. Tidak mundur kaum Khawarij. Perhatikan, saya ingin menunjukkan di sini kekuatan ilmu. Bagaimana kekuatan ilmu itu. Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas ingin mendatangi kampung kaum Khawarij. Sebab kaum Khawarij ini berkumpul di satu tempat namanya Haura. Jumlah mereka di situ sekitar 6.000 orang. Ibnu Abbas berkata saya akan mendatangi mereka. Akan mendatangi mereka. Saya akan datangi sendirian. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Ibnu Abbas, saya khawatir akan keselamatanmu. Kata Ibnu Abbas, tidak perlu dikhawatirkan. Maka Ibnu Abbas datang dengan pakaiannya yang paling bagus. Bahwa malah beliau memakai hullah. Ya pakaian indah yang melapisi pakaian luar. Yang waktu itu berasal dari Yaman. Ya. Kaum Khawarij ini ketika didatangi oleh Ibnu Abbas adalah satu kaum yang sangat hebat sekali ibadahnya. Dan itu memang sudah dikabarkan oleh Nabi. Sebelum kaum Khawarij ini muncul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan hadis-hadis akan munculnya kaum Khawarij dan beliau sudah berikan sifat-sifatnya. Jadi ciri-ciri kaum Khawarij itu sudah lengkap di dalam hadis-hadis. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahqiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim." Kalian nanti akan menghinakan salat kalian di depan salat mereka. Kalian akan remehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Sebab itu kaum Khawarij salatnya hebat sekali. Puasa mereka. Sampai dikatakan itu ketika Ibnu Abbas masuk ke kampung kaum Khawarij, dia ketemukan satu kaum jidatnya, tangannya, lututnya, kakinya itu penuh dengan apa? Hitaman-hitaman seperti pada hewan-hewan itu yang di tangan dan kakinya. Ini bukan cuma tanda hitam di jidat karena banyak sujud. Ini dia bekas yang saking banyaknya dia melakukan sujud. Terus di pipi mereka ada garis-garis hitam. Saking banyaknya mereka menangis takut kepada Allah. Perhatikan penampilan fisik mereka kaum Khawarij ini. Maka Ibnu Abbas mendatangi mereka. Tadinya mereka ragu mendebat Ibnu Abbas. Namun akhirnya terjadi juga perdebatan. Mereka bertanya kepada Ibnu Abbas 4 masalah. Ibnu Abbas membacakan 3 ayat 1 hadis. Cuma membacakan 3 ayat 1 hadis, rujuk dari kaum Khawarij ini 2.000 orang. Dalam sebuah riwayat rujuk dari kaum Khawarij 4.000 orang. Perhatikan kekuatan ilmu. Tadinya diperangi tidak mempan. Iya. Tapi begitu didebat secara ilmiah oleh Ibnu Abbas rujuk dari mereka jumlah yang besar seperti itu. Nah, inilah salah satu inti kebahagiaan, ya, dan sumber keamanan di dalam sebuah negeri. Ilmu agama itu harus dilestarikan, dihidupkan. Kita jangan termakan dengan propaganda terorisme saat ini. Betul ada orang-orang yang berbuat kerusakan, itu kita perangi. Tapi jangan sampai orang-orang yang berbuat kerusakan ini menjadikan kita mengabaikan dari pijakan-pijakan dasar tegaknya kebahagiaan, kesejahteraan dan keamanan pada diri kita, masyarakat kita, bahkan di dalam negara kita. Iya. Pengembangan ilmu agama itu harus didukung dengan sebaik mungkin. Dan dari situlah akan lahir orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran dan Hadis secara benar. Memperbaiki dari kekeliruan-kekeliruan ini tadi. Iya. Karena itu sering saya katakan dan saya tulis di dalam beberapa tulisan saya masalah apa namanya terorisme. Saya katakan bahwa penanganan terhadap terorisme itu dengan dua peran. Yang pertama adalah peran fisik, dan itu tugasnya pemerintah. Dan yang kedua adalah peran ideologi, dan ini lebih penting lagi. Iya. Ini tugasnya orang-orang yang berilmu, yang punya kemampuan dari sisi ideologi untuk menjelaskan kekeliruan mereka. Dan asalnya lahirnya terorisme secara fisik itu karena ada terorisme secara ideologi. Ini yang berkembang, tumbuh dan makmur sekali di negeri kita. Bayangkan buku-buku seperti buku Imam Samudra, pelaku salah seorang pelaku bom Bali, ya, itu dijual bebas di pasaran. Ya. Demikian pula buku-buku yang mendukungnya atau semisal dengan itu dijual bebas. Bagaimana tidak mengotori dari pemikiran anak-anak muda kita? Ya, maka ini harusnya ada tindakan-tindakan yang tepat di dalam mengobatinya. Maka di sini pentingnya dari mempelajari ilmu agama kita kembali kepada fungsi dari masjid, kemudian membuat pendidikan-pendidikan yang dengan pendidikan-pendidikan Islam secara benar ini akan melahirkan dari dai-dai, dari kader-kader yang bisa memperbaiki kondisi tengah masyarakat, mengarahkan manusia kepada kehidupan mereka yang hakiki, kehidupan mereka yang sebenarnya. Ya, karena itu sekali lagi mempelajari ilmu agama dari tugas yang paling penting, dari sumber dan pokok kebahagiaan, sumber dan pokok kebahagiaan. Ya, apalagi kalau kita mau bicara di sudut yang lainnya, ini saya hubungkan ilmu ini dengan satu aspek terkait dengan keamanan. Ya, kita ingin berbicara tentang ilmu agama di aspek perekonomian, di pertahanan, di kehutanan, di pertanian, di kelautan. Mau bicara apa saja ada di dalam tuntunan agama kita. Iya. Sekarang lagi ramai ya kasus banyaknya asap di Sumatera. Ya, kasus pembakaran hutan. Iya. Dari mana muncul jiwa-jiwa yang panas seperti ini? Iya. Harusnya panasnya itu membakar dirinya saja. Ini membakar hutan di mana-mana. Iya. Saking panasnya pada dirinya, hutan juga ikut apa? Terbakar. Ya. Karena dia tidak punya dari pendidikan agama, tidak punya dari pendidikan akhlak yang membuat dia malu untuk membakar hutan, merugikan manusia. Coba kalau dia berpikir saja, kapan dia bakar satu dari pohon ini, akan terbakar pohon yang lain, dan itu akan menyebabkan banyak manusia menderita. Itu sudah cukup untuknya berhenti di dalam perbuatannya. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang harus diobati, harus diberikan dari tuntunan-tuntunan agama. Ya. Ini sama ya dengan orang-orang yang sering melakukan demo-demo itu. Ya, melaksanakan aksi demo. Oh, katanya kita ini melakukan demo dalam rangka reformasi. Kita ingin perubahan, ingin lihat lebih baik. Apa aja yang lebih baik? Ya. Mengganggu manusia lewat di jalanan, bakar ban-ban, kemudian melakukan keributan-keributan. Tidak ada yang seperti itu dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, dan ini kita di musim haji ya, saya ingat sesuatu terkait dengan musim haji. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Ya. Ini di antara sahabat tadi memacu kendaraannya, dihardik dengan keras. Maka Nabi menegurnya, "Ayuhan nas, as-sakinah as-sakinah." Wahai manusia, tenang dan tenang. Ini di musim haji, padahal yang disyariatkan, hal yang wajar orang berjalan. Tapi tetap saja Nabi ingatkan tentang perlunya tenang. Ini dasar syariat kita. Kok bisa ada yang membolehkan, Islam itu membolehkan demonstrasi, ribut-ribut. Ya, walaupun dia bahasakan damai, mana ada pembolehan seperti itu dalam agama kita. Nasihat ada caranya, saya sudah terangkan tadi poinnya. Iya. Kalau dianggap perbuatannya jihad, sebagiannya lagi ada yang, masya Allah, kalau ngajak demo itu luar biasa ya. Doktrinnya ini kalau kita demo, ya, kita merubah dari kebijakan pemerintah, ini dihitung jihad fisabilillah, masya Allah. Ya, jadi ingat ya, yang menggunakan bahasa jihad itu bukan cuma orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan itu saja, ada juga yang menggunakannya. Padahal yang lain. Ini jihad fisabilillah. Ini saya berikan sebuah hadis supaya dia tahu bahwa Islam sangat bertentangan dengan pemikiran itu. Di dalam hadis Mu'adz bin Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayya'a manzilan, ya, aw ada mu'minan, fala jihadalah." Siapa yang memutus jalan atau dia mempersempit rumah seorang muslim, ya, atau dia menyakiti seorang mukmin, maka tadi tidak ada jihad baginya. Subhanallah. Orang yang keluar dengan jihad benar saja, tapi begitu dia jihad, dia putus tangan orang, dia putus jalan orang, rumah orang tadinya lebar, ya, kemudian dia persempit gara-gara dia, atau dia ganggu orang di tengah jalan, dikatakan oleh Nabi tidak ada jihad baginya. Kok bisa dikatakan perbuatannya di demo-demo seperti itu jihad? Dapat dari mana? Iya. Ini semua dari hal yang harus diperbaiki. Dan ini cara memperbaikinya dengan mempelajari ilmu. Sekali lagi, dengan mempelajari ilmu. Ya. Orang-orang yang bakar hutan, jangankan dia membakar seperti itu, sudah mengganggu, membuat kerusakan, dia membuat takut seorang muslim saja, itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay rawi'a akhaf al-muslim." Tidaklah halal seorang muslim itu membuat takut saudaranya muslim yang lain. Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat bukan karena dosa yang mereka lakukan, maka dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Di kelautan ada orang yang menangkap ikan secara liar, menangkapnya dengan bom, ya, dia buat rusak dari apa namanya isi laut itu. Itu tidak ada pembolehan di dalam agama. Orang-orang ini kalau diberi dari ilmu, pendidikan akhlak, dari pendidikan syariat, akan berubah menjadi baik. Iya, akan ada kebaikan untuk mereka. Sebab di dalam agama kita, agama ini salah satu ciri pokoknya, agama ini adalah anti kerusakan. Anti kerusakan. Segala jenis kerusakan dilarang di dalam agama. Kerusakan apapun bentuknya dilarang di dalam agama. Dan agama ini adalah agama yang datang mengadakan perbaikan dengan segala makna perbaikan itu. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah. Ya, ini ayat dahsyat sekali kandungannya. Ya. Bumi ini Allah yang memperbaikinya. Ya, kalau mau dipikir, lancang sekali ada manusia yang merusak ciptaan Allah. Allah sudah perbaiki, tiba-tiba dia datang merusaknya. Luar biasa lancangnya hamba ini. Dia berbuat kerusakan. Sisa sekarang kita maknai apa makna perbaikan dan apa makna kerusakan. Barulah akan terasa dahsyatnya dari ayat ini. Iya. Perbaikan itu banyak sekali bentuknya. Diutusnya Nabi dan Rasul, perbaikan. Turunnya Al-Quran adalah perbaikan. Iya. Adanya tuntunan-tuntunan untuk menjaga apa namanya menghormati sama manusia. Kemudian bahkan dia berbuat baik kepada sama manusia. Sampai Rasulullah bersabda, "Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. "Faidza dzabhtum fa ahsinud dzibha." Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Ya. Dia asah pisaunya dan dia buat hewan yang akan disembelih beristirahat. Terhadap hewan yang disembelih saja luar biasa rahmat Islam terhadap hewan yang akan disembelih. Seorang perempuan pezina. Ya. Seorang perempuan pezina. Dia kehausan. Dapat sebuah sumur. Dia turun minum. Setelah naik ke atas, dia ketemukan ada anjing mengitari sumur itu. Sudah keluar lidahnya saking kehausannya. Maka turun lagi perempuan ini. Dia penuhi kondeknya dengan apa? Air, dia beri minum kepada anjing tersebut. Maka Rasulullah kabarkan bahwa dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Karena berbuat baik kepada siapa? Seekor anjing. Subhanallah. Maka Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita..." Dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita kalau kita berbuat baik kepada makhluk, kita akan dapat kebaikan?" Kata beliau, "Setiap makhluk yang basah," maksudnya yang bernyawa, yang bergerak, "kalian berbuat baik padanya, kalian akan dapat kebaikan." Ya. Dari salah satu cabang keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu dari cabang keimanan. Kira-kira kalau orang yang mengganggu manusia, itu ada cabang keimanannya ini? Ini bukan menyingkirkan gangguan, membuat gangguan kepada manusia. Ya. Karena itu diperhatikan dari kaidah-kaidah di dalam syariat. Ya. Di sudut perekonomian, banyak sekali dari hal-hal yang membuat perekonomian itu turun, ya. Terjadi krisis di tengah manusia, tidak suburnya dari perekonomian di dalam sebuah negeri. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang melanggar keluar dari tuntunan syariat. Praktek riba di mana-mana. Pematokan harga oleh sebagian manusia dilakukan secara zalim. Iya. Kemudian persaingan bisnis yang apa namanya tidak sehat. Padahal dasar-dasar dan prinsip-prinsip perekonomian Islam itu indah sekali. Iya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in kadaba wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima." Dua orang yang bertransaksi punya hak memilih, dia lanjut atau mundur. Tapi kata Nabi, kalau keduanya jujur dan saling transparan dalam transaksinya, Allah berkahi jual belinya. Itu sebab keberkahan. Tapi ini tidak disadari oleh sebagian orang. Dia berdagang-berdagang yang penting untung-untung. Dia tidak pernah berpikir bagaimana dia berdagang dapat berkah juga. Dapat kebaikan. Iya. Maka ini perlu diberikan pendidikan. Nah ini tidak akan didapatkan dari hanya sekedar teknisi atau praktisi yang jago di dalam bidang perekonomian saja. Ini dapatkan dari orang yang mengerti ilmu agama, yang mengerti dari sudut-sudut perekonomian secara syar'i. Gak supaya diberikan bagaimana akhlak seorang yang berdagang dengan baik. Tapi kalau dia saling berdusta, menyembunyikan aibnya, maka akan dicabut keberkahan dari perniagaan mereka berdua. Iya. Demikian. Rasulullah menuntunkan di dalam orang yang bertransaksi dari sebab keberkahan perdagangannya, dia mengambil sesuatu itu tidak terlalu ambisi. Iya. Dia tidak terlalu ambisi. Tidak terlalu dia longokkan kepalanya ke sana. Tapi diambil dengan hal yang biasa. Dia bekerja sebagaimana biasanya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak itu sudah ketentuan Allah. Nah ini diantara ketentuan perniagaan. Tapi manusia dengan ambisi yang sangat besar menjatuhkan manusia yang lainnya. Tidak suka kalau ada yang untung pada yang lainnya. Nah ini dari kekeliruan. Ya harus diperbaiki dari akhlak yang seperti ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada." Allah merahmati seorang hamba, dia pemurah ketika dia menjual, pemurah ketika dia membeli, dan pemurah ketika dia melunasi hutangnya. Iya. Ini prinsip dalam syariat kita, ada kemurahan, kemudahan, ya. Dia memikirkan kemaslahatan orang lain, dia tidak mendzalimi orang lain, tidak ada perbuatan riba. Ini dari prinsip-prinsip perekonomian kita. Tapi tatkala prinsip-prinsip perekonomian ini hilang, tidak ada yang menjelaskannya, ya. Tidak ada yang mengajarkannya, maka terjadilah kerusakan-kerusakan yang tadi. Termasuk perkembangan teknologi, ya. Perkembangan teknologi. Banyak dari perkembangan teknologi itu sudah ada dasar-dasarnya pada manusia yang sebelumnya. Ya, prinsip-prinsip tentang atom, tentang kimia, tentang nuklir itu sudah ada dari semenjak masa dahulu. Ya. Dan mereka orang-orang kafir itu juga mempelajari dari orang-orang yang mereka dinisbatkan kepada kaum muslimin yang menulis dalam ilmu-ilmu umum itu. Hanya saja kenapa kaum muslimin dari dulu mereka tidak bikin bom atom, tidak bikin nuklir? Ya, sebab ada ketentuan agama yang mengatur. Tidak boleh membuat dari alat-alat pembunuh massal yang mengakibatkan banyak manusia yang mati. Iya. Karena itu di dalam jihad tidak boleh membunuh anak kecil, membunuh perempuan. Pendeta saya yang berada di dalam tempat ibadahnya tidak boleh dibunuh dalam syariat jihad. Petani tidak boleh dibunuh. Semua orang yang tidak ada kaitannya dengan peperangan tidak boleh dibunuh. Itu hukum di dalam syariat. Maka ketika dijatuhkan dari alat pembunuh massal ini, orang yang tidak ikut perang pun mati. Dan itu dilarang di dalam agama kita. Ya, karena itu umat Islam tidak berpikir sebelumnya hal ini. Ini karena perkembangan dari teknologi tidak dibatasi dengan batasan-batasan syariat, akhirnya terjadilah dari kerusakan-kerusakan. Makanya semuanya hendaknya kita ingat bahwa sebab kebaikan itu adalah kembali kepada ilmu agama. Kemudian di dalam ayat yang saya bacakan tadi, dua ayat, diingatkan dua hal lain dari sebab kebahagiaan, yaitu keimanan dan amalan salih. Keimanan dan amalan salih. Iya. Saya ingatkan kembali ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin. Jadi ini dua sifat yang lain dari sifat kebahagiaan. Iya. yaitu dia memiliki dari keimanan. Memiliki keimanan. Yang kedua, dia adalah orang yang beramal saleh. Ini luar biasa dari kebahagiaan seorang yang berada di dalamnya. Iya. Keimanan ini apabila selalu dia jaga, dia kembangkan, dia tambah dari keimanannya dengan melakukan ketaatan-ketaatan, maka akan membuat kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berbahagia. Kehidupan yang sangat bahagia. Ya. Karena itu kita melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi itu kadang di dalam rumahnya 3 bulan, 3 kali hilal tampak. Ya. Dan tidak ada tungku yang menyala di kompor beliau. Tidak pernah masak. Ya, bukan istilah orang kota ya, tidak pernah masak, makan di luar, tidak. Ya. Ini memang tidak ada yang bisa dimasak. Tidak ada yang bisa dimasak, subhanallah. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa yang menghidupi kalian? Kata beliau, al-aswadan, air dan kurma, itu saja. Selama beberapa bulan, beliau bersama istrinya di sebagian keadaan hanya air dan kurma. Tapi beliau dan istri-istrinya orang yang paling bahagia hidupnya. Orang yang paling bahagia hidupnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Ahlus Suffah. Tinggalnya hanya di masjid saja. Memang tidak ada rumahnya. Iya. Sering kelaparan. Tapi mereka adalah orang yang sangat bahagia dalam hidupnya. Karena keimanan mereka. Iya, dan amalan saleh. Inilah yang membuat kehidupan itu menjadi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal, beliau menangis. Dikatakan, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kata beliau, saya menangis karena saya tidak bisa lagi untuk melakukan sholat di malam hari. Tidak lagi merasakan dahaga di siang hari, di waktu, di musim-musim panas saya berpuasa. Dan saya tidak duduk lagi di majelis-majelis ilmu. Subhanallah. Jadi ketaatan-ketaatan ini, itulah kebahagiaannya di dalam kehidupan. Iya. Itulah kebahagiaannya. Karena itu, pada banyak makna keimanan dan amalan salih, apabila seorang melakukannya dengan niat yang benar, dengan keyakinan yang telah lurus, maka akan muncul di belakangnya dari kebahagiaan hidup yang tidak bisa diukur. Kebahagiaan hidup yang tidak bisa diukur. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, saya kadang berlalu kepadaku saat-saat kehidupan yang sangat indah. Saya berkata, andai kata penduduk sorga begini keadaannya, sungguh sangat indah kehidupan di sorga itu. Dan itulah kata sebagian as-salaf yang saya sebutkan tadi. Di dunia ini ada sorga, siapa yang tidak memasukinya, dia tidak masuk di sorga akhirat. Ini sorga keimanan dan amalan salih. Iya. Harusnya seorang ada amalan yang dengannya dia lezat. Iya. Dengan amalan tersebut, rindu kepada amalan itu, cinta kepada amalan tersebut. Kalau dia berpisah dengannya, dia merasa sedih dengan perpisahan itu. Ini yang harus dipupuk pada seorang hamba. Nah, ini dari sumber-sumber kebahagiaan. Iya. Kemudian di dalam keimanan, ini luas sekali pembahasannya. Penjabarannya sangat luas sekali. Kita perhatikan dari sudut-sudut keimanan. Keimanan itu ada yang kaitannya dengan ucapan lisan, ada yang kaitannya dengan amalan di anggota tubuh, dan ada yang kaitannya dengan ucapan dan amalan hati. Iya. Dan ucapan dan amalan hati ini dari amalan-amalan yang paling besar. Amalan yang paling besar. Karena itu, kadang seorang yang berilmu, dia punya pengetahuan tentang agama, di kuliku penghambaan, dia kadang hanya duduk saja, merenung saja, lebih banyak pahalanya daripada orang yang melakukan sholat. Kenapa? Sebab ada dari amalan-amalan hati yang kadang dihadirkan, tidak dilakukan oleh orang yang sedang sholat ini. Ya. Mungkin dihadirkan dari penghambaan kepada Allah, pembesaran kepada Allah, ridha, kesyukuran terhadap anugerah dan nikmatnya. Dan ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang agung. Membuat hati itu menjadi sejuk, menjadi tenang, tenteram hati itu. Iya. Dan ini yang membedakan antara seorang yang beribadah dengan orang yang beribadah yang lainnya. Ya, sehingga kadang ada dua orang yang sama-sama sholat di dalam satu shaf. Dia sholat. Tapi salah satunya sholatnya ke langit dan satunya tetap di bumi. Ya. Beda antara keduanya, apa yang membedakannya? Dari amalan hatinya. Dari amalan hatinya. Ini dari pokok yang membedakan. Karena itu diperhatikan bahwa keimanan ini sangat luas sekali cakupannya. Di dalam keimanan ada yang namanya tawakkal. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqu at-tayr, tagdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Ini kehidupannya burung ini, dari kehidupan yang paling bahagia burung itu. Tidak ada bebannya. Perhatikan burung ya, keluar di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya. Dia kembali di sore hari dalam keadaan apa? Sudah penuh. Iya. Kalau dia punya apa namanya anak-anak, dia sudah berikan makanan untuk anak-anaknya. Padahal burung ini tidak ada tokonya, ya. Tidak ada kiosnya di pasar, tidak ada rekeningnya di bank burung ini. Tapi bisa hidup tiap hari. Rezekinya terus ada dari Allah tiap hari. Maka demikianlah kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti akan mendatangkan rezeki itu. Ini dari tawakal, kalau kita bahas dengan mendalam, terdapat dari pokok-pokok kebahagiaan yang sangat besar. Kita baca dari kesabaran, terdapat di dalamnya dari pokok kebahagiaan di dalam sabar itu. Iya. Betapa indahnya seorang bersabar dalam menjalankan ketaatan. Iya. Betapa indahnya seorang itu bersabar dalam meninggalkan maksiat. Sampai kadang suatu maksiat, kadang dia berhasrat melakukannya. Begitu dia tahan, hatinya pedih. Ada yang tidak enak ketika dia tahan. Dan begitu berlalu, sudah lewat, maka akan datang ke hatinya berbagai kesejukan dan kenikmatan karena meninggalkan apa? Kemaksiatan tersebut. Dan ini dari kebahagiaan. Demikian pula dia bahagia dalam bersabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan campur tangan manusia atau semata datang dari Allah? Walaupun kadang yang ada campur tangan dari tangan manusia itu lebih berat ya. Lebih berat. Orang duduk misalnya terus jatuh pohon menimpa dia. Nah, kalau dia lihat tidak ada orang, oh ini santai. Ya, kakinya patah karena pohon. Mau bikin apa? Masa dia mau tendang pohonnya? Kan tak mungkin. Ya, sabar saja. Ini sudah ketentuan Allah. Tapi kalau dia duduk-duduk jatuh pohon, ternyata dia lihat ada yang menebang pohon tersebut. Oh ini luar biasa apa? Kemarahannya. Nah, maka menahan amarah di sini, bersabar di sini, itu lebih besar lagi. Karena itu kalau dihadirkan, dari mana kesabaran? Dia banyak memaafkan manusia dan dianggap musibah yang menimpanya bukan karena orang itu, tapi karena dosanya sendiri. Ya. Maka ini akan memberikan makna-makna keimanan yang sangat besar dalam hatinya. Ada yang namanya syukur. Syukur ini dari kebahagiaan yang sangat besar bagi seorang hamba. Apabila dia mengetahui apa yang disebut dengan syukur tersebut. Bagaimana ketika dia mendapatkan nikmat, dia syukuri Allah yang memberinya nikmat. Dia puji dengan lisannya, dia cinta dengan hatinya. Kemudian dia gunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Luar biasa. Dari mana keimanan di dalamnya? Iya. Sehingga orang yang bersyukur ini tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Karena siksaan itu dua macam, bermacam-macam siksaan ya. Termasuk siksaan adalah siksaan di dalam kehidupan, siksaan di dalam hati pada jasad. Sedangkan orang yang bersyukur Allah jamin tidak dikenai siksaan. Allah firman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana keimanan dan amalan salih? Seorang berbuat baik, berlaku ihsan kepada manusia. Iya. Dia berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada kawannya, berbuat baik kepada orang yang memerlukan. Dan ini semuanya dari sebab kemudahannya. Dari sebab kemudahannya. Dan sebab yang memasukkannya ke surga. Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang gemar berbagi, dia sering memberi, ya, menghadiahkan. Dan berbagi yang paling bagus, berbagi dengan ilmu. Sebab ini manfaatnya paling besar. Ya. Karena orang yang berbagi ilmu itu, pahalanya terus mengalir. Ya. Orang yang mengajarkan ilmu, dia kadang tidur-tidur di rumahnya. Tapi kebaikan datang terus. Karena orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmunya, itu mengamalkan ilmu tersebut. Tiap kali orang ini beramal, dia juga dapat pahalanya. Dia juga dapat pahalanya. Luar biasa kebahagiaan di belakang hal tersebut. Karena itulah diperhatikan dari pokok-pokok kebahagiaan ini. Yang ada banyak ya sudut-sudut dari kebahagiaan yang apa namanya sangat beraneka ragam diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini poin-poin pokok saya terangkan dari dua ayat terkait dengan masalah ilmu agama dan terkait masalah keimanan dan amalan salih. Ini tiga pokoknya. Dan saya sudah isyaratkan tadi dari cabang-cabang kebahagiaan, menjaga kebersamaan, ya. Kemudian memberikan setiap orang yang punya hak-haknya masing-masing kita berikan untuknya. Demikian pula kesabaran, kesyukuran, berbuat baik kepada manusia, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jenjang-jenjang penghambaan, ya. Dan ada lagi dari mana keimanan dia tadabbur terhadap kandungan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Itu subhanallah dari sorga-sorga dunia. Dari sorga-sorga dunia. Karena itu hendaknya kita semua punya memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Semangat yang besar untuk selalu memperdalam dari ilmu agama ini. Ya, harusnya kita lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian hendaknya kita saling bahu-membahu mendukung dari kegiatan seperti yang ditegakkan di masjid ini, dari pengajaran ilmu agama, kemudian dari pondok-pondok pesantren yang memang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah sebab kebaikan di dalam negeri kita, sebab terjadinya keberkahan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Adik kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maka inilah yang harusnya selalu kita kembangkan. Dan kejelekan, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kejelekan itu akan banyak terjadi di suatu tempat kalau lemah ilmu agama di tempat itu. Tapi kapan ilmu agama kuat di sebuah tempat, akan sedikit terjadi kejelekan. Akan sedikit terjadi kejelekan. Maka ini dari cara-cara kita di dalam meraih kebahagiaan kita di dalam kehidupan, serta kita menjadi orang yang berberkah dimanapun kita berada, orang yang terbaik di tengah manusia, dan bermanfaat untuk diri kita, untuk umat kita, untuk agama kita, dan bermanfaat untuk negeri yang kita berada di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan untuk pertemuan di siang hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan insyaallah ta'ala setelah sholat duhur mungkin saya akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya dan menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas jalan yang lurus, membahagiakan kita dengan keislaman dan sunnah di kehidupan dunia